السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada pembahasan tentang mizan, tentang timbangan amal kebaikan, dan bahwasannya siapa yang beramal saleh maka dia sendiri yang akan mendapatkan kebaikannya nanti yaumul qiyamah. Wa man asaa, dan siapa yang berbuat jelek maka akibatnya juga atas dia sendiri. Allah katakan, man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya, dan siapa yang berbuat jelek juga atas dirinya. Kerugiannya, kejelekannya akan dirasakan oleh dia sendiri. Fal ansabu la tughni syai'an. Adapun nasab-nasab tidak bermanfaat sedikit pun. Turunan siapapun dia, anak siapapun dia, dari suku apapun, bangsa apapun, kabilah apapun, yang akan menguntungkan dia yaumul qiyamah adalah amalan dia sendiri setelah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam ayatnya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dan jika ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum, maka saat itu tidak ada lagi nasab-nasab, enggak ada lagi hubungan kerabat, hubungan keturunan. Wala yatasaalun, dan mereka enggak akan saling tanya. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Masing-masing orang saat itu memiliki urusan yang yughnihi an kulli ahad, yang menyibukkan dia dari siapapun. Dia tidak bertanya, tidak memikirkan kecuali dirinya sendiri. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, Faulaika humul muflihun. Maka mereka lah yang akan mendapatkan falah, kebahagiaan, kejayaan, keuntungan yaumul qiyamah. Sebaliknya, waman khaffat, siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, faulaika alladzina khasiru. Maka mereka lah yang akan merugi. Khasiru anfusahum. Merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun. Mereka di dalam neraka jahannam. Dalam keadaan kekal di dalamnya. Kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Rabi'i hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya. Dalam penjelasannya. Faman thaqulat mawazinuhu. Ay amaluka. As-salih tentunya. Yani amalanmu. Barang siapa yang berat timbangan amalnya. Yang baik. Wahuwa mahurun najah. Berarti amalanmu adalah salah satu dari penyebab apakah dia akan selamat atau akan celaka. Amal kita sendirilah yang akan menjadi sebab. Sababun najah atau sababul halak. Sababu dukhulil jannah atau sababu dukhulin nar. Akan menjadi sebab masuk surga atau sebab masuk neraka. Amalanmu ba'da rahmatin minallah wa fadlih. Setelah rahmat dari Allah. Setelah fadilah dari Allah. Maka sebab musababnya adalah amalan. Faman thaqulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, disinilah. Kita ahlu sunnah wal jamaah beriman. Adanya timbangan. Yang menimbang amal kebaikan. Jangan tanya kayak apa, jangan tanya bagaimana. Karena beritanya dalam Quran, beritanya dalam sunnah. Kita tidak tahu rinciannya seperti apa, tetapi mizan, timbangan amal kebaikan disebut bukan sekali dalam Quran. Apalagi dalam hadis disebut sekian kali. Maka amanna bihi kullun min indi rabbina. Maka kita katakan kami percaya, kami beriman, karena semuanya dari Rabb kami, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum. Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala pada nabinya alaihi salatu wassalam, qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum. Katakan orang-orang yang paling merugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Mencelakakan dirinya sendiri yaumul qiyamah, di hari kekekalan. Allahu akbar. Hadza wallahi al-khusranul 'adzim. Allahu akbar. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Wa amwal wa mul wa duwal wa sawarikh wa ta'irat وقاذفات عابرات القارات وإلى آخره لا تغني من الله شيئا. Ini kerugian yang besar. Kalau timbangan amal baiknya enggak ada, maka itu kerugian besar. Harta yang melimpah, kekuasaan, kerajaan, sawarikh, peluru-peluru kendali, pesawat-pesawat tempur, dan berbagai macam peluru kendali antar benua sekalipun, dan lain-lain yang mereka sebutkan sebagai kemegahan. La tughni minallahi syai'a. Tidak menguntungkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi nihayah la tughni anhu syai'a. Pada akhirnya, yang akan ditanya adalah amalanmu. Pada akhirnya akan ditimbang setiap manusia. Dan sudah pernah kita sampaikan bentuk-bentuk model-model timbangan. Ada yang ditimbang orangnya. Ada yang ditimbang lembaran catatannya. Wallahu a'lam bihi. Allah yang lebih tahu tentang kayak apa dan seperti apanya. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat mentertawakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, karena kakinya kecil, betisnya kecil sekali. Mereka tertawa. Kata Nabi, apa yang kalian tertawakan? Sesungguhnya betis itu nanti yaumul qiyamah lebih berat dari gunung Uhud. Karena kaki tersebut dipakai dalam jihad fisabilillah. Kaki tersebut dipakai berjalan ke masjid. Kaki tersebut dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat kebaikan. Membawanya untuk beramal saleh, membawanya untuk bersedekah, membawanya untuk berjihad fisabilillah, berdakwah. Jadi berat. Ada orang yang gemuk ditimbang yaumul qiyamah, enggak ada beratnya sama sekali. Karena badannya yang gemuk, sehat, kuat, tidak dipakai untuk amal saleh, maka ringan. Beratnya tergantung pada amalan salehnya. Ini salah satu bentuk-bentuk timbangan disebutkan dalam hadis. Adapun seperti apanya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka apapun yang kalian miliki, amwalun wa mulkun wa jualun wa sawarikh, harta benda, kekayaan, kekuasaan, negeri, negara, wa sawarikh dan segala macam, pesawat-pesawat tempur dan juga peluru-peluru kendali antar benua, itu enggak akan ada ukuran apapun yaumul qiyamah. Enggak dihitung sedikit pun. Bahkan tidak mempengaruhi timbangan. Yang akan mempengaruhi timbangan adalah amalan saleh. Penguasa tertinggi, penguasa besar di dunia, dengan rakyat jelata yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, ditimbang yaumul qiyamah. Bisa jadi yang lebih berat adalah rakyat yang miskin tadi, yang tidak memiliki apapun. Karena timbangannya mengukur amalan saleha. Karena timbangannya mengukur amalan salehnya yang dia kerjakan. Wa idza dakhala an-nar, kalau seseorang sudah masuk neraka, apa yang dia bisa upayakan? Apa yang dia bisa pakai dari hartanya dan kekuasaannya? Saat itu semuanya hilang. Bahkan mereka-mereka yang katanya memiliki pembela-pembela, saya sudah meminta pembelaan dari wali fulan, wali fulan, wali fulan. Ditanya, aina syuraka'ukum? Aina? Ma kuntum taz'umun? Mana yang kalian dulu mengaku-ngaku akan membelamu? Mereka menjawab, dallu 'anna, hilang dari kami. Tidak ada, mana mereka? Yang katanya membela, semuanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hartanya tidak dibawa. Hancur bersama dunia ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Mana kekuasaannya? Sudah hilang kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi, menggoncang-goncangkannya dan menyatakan anal malik, anal malik. Aina mulukud dunya? Akulah raja, akulah penguasa. Mana raja-raja dunia? Allah tantang. Karena memang sudah tidak ada lagi saat itu yang disebut penguasa, yang disebut dengan petinggi, tidak ada. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam ayatnya dalam surat Al-Haqqah. Ketika seseorang masuk neraka, kata Allah, akan berkata, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, khuduhu faghulluh, thumma al-jahima salluh. Kata Allah, dia berkata, ma aghna anni maliyah, sungguh ternyata enggak menguntungkan aku hartaku. Ma aghna anni, tidak membantu apa-apa untukku hartaku. Halaka anni sultaniyah, dan hilang pula kekuasaanku. Sultaniyah, sultan, kekuasaan. Maliyah, mal, harta. Enggak bermanfaat hartaku dan enggak ada untungnya kekuasaanku. Apa kata Allah? Khuduhu faghulluh. Ambillah dia. Tangkap mereka, belenggu mereka. Tsumma al-jahim sallu, kemudian lemparkan ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku. Kemudian diikat dengan rantai. Yang rantai-rantai itu panjangnya 70 dira'. Innahu kana la yu'minu billahil 'adzim. Mengapa? Orang ini diadab oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka Jahim. Innahu kana la yu'minu billahil 'adzim, karena dia tidak beriman pada Allah al-'adzim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, karena tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yauma huna hamim. Maka saat itu kata Allah, tidak ada baginya hamim. Hamim orang dekat. Hamim teman dekat. Enggak ada. Yang dulu di dunia teman dekat saya orang soleh, waliyun min awliyaillah. Bahkan orang dekat saya adalah syekh al-alim, as-salih, ad-dakir, as-sajid, as-saim, ahli puasa, ahli sujud, ahli ini. Ya buat dia keuntungannya, karena amalnya amalan dia, kamu amalan kamu. Maka Allah katakan dengan tegas dalam ayat ini, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Mereka tidak memiliki sekarang ini, hari ini, yang di yaumul qiyamah nanti. Tidak memiliki hamim, kerabat dekat yang bisa menolong. Wala ta'amun illa min ghislin. Mereka tidak memiliki makanan apapun kecuali dari azab. La yakuluhu illa al-khati'un. Tidak memakannya kecuali orang-orang yang mukhti. Kalau dimakan malah menyakiti kerongkongannya. Tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan dahaga. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak memberi jadikan samin, jadikan gemuk, tidak pula menghilangkan lapar. La yusmin wa la yughni min ju'. Ikhwan ibn na'azakumullah, ta'amul atsim, makanannya para pendosa. Yang sangat mengerikan. Qala, dikatakan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, itu yang menjadi dalil. Tidak bermanfaat bagiku hartaku, kata mereka, tidak bermanfaat bagiku kekuasaanku. Tsumma hadhihi al-hasarat allati tulahiquhu al-iqab. Itulah al-hasarat, penyesalan. Di dunia merasa bangga, di dunia merasa hebat, di dunia merasa yakin saya pasti akan selamat. Karena maliyah, karena sultaniyah, karena hamim yang dimilikinya, karena ansab, saya turunan wali, saya turunan habib, saya turunan fulan. Ternyata yaumul qiyamah yang ditanya adalah amalanmu, yang ditimbang adalah amalan salehmu. Ikhwani fi din a'azakumullah, hasarat, akhirnya menjadi penyesalan. Yang tulahiquhul iqab, yang diikuti dengan balasan. Al-alim, yang sangat pedih. Alladhi yahiqu bihi, yang memang pantas baginya. Wala yughni anhu ma kana ma'ahu min malin au mulkin wa ila akhirih. Tidak bermanfaat baginya hartanya, tidak pula kekuasaannya dan lain-lainnya. Fal amal al-amalus saleh. Maka amal yang dimaksud dalam ayat-ayat tadi adalah amalan saleh. Siapa yang ringan amalannya, maka dia celaka. Amalan apanya? Amalan salehnya. Faman thaqulat, siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia yang akan berbahagia. Ini berat timbangan amal baiknya. Wa nasallallahu an yuthabbitana 'alal iman. Semoga Allah SWT memantapkan kita, mengokohkan kita di atas iman. Wa yuwaffiqana lil a'malis shalihah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk beramal dengan amalan yang saleh. Wa an yaj'alana minal ladzina yadkhuluna al-jannah, dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surga. Bi ghairi hisabin wala 'adzab, tanpa hisab, tanpa 'adzab. Innahu sami'ud du'a. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalimat 70 atau 70 alfan min hadhihi al-ummah wa ma kulli alfin 70 alf. Kita berharap kita masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang dalam riwayat Tirmidzi disebutkan wujuhuhum Qalqamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. 70 ribu orang mungkin dengan para sahabat, para tabi'in dan pengikut mereka, habis 70. Tetapi alhamdulillah disebutkan dalam hadis lain, fastazadtu rabbi, aku meminta tambahan pada Rabbku. Fazadani min kulli alfin sab'una alfan, maka ditambahkan untukku setiap 1000 70 ribu. Berarti 70 dikali 70 ribu. Itu pun masih ada riwayat berikutnya, fastazadtu rabbi, kemudian aku meminta lagi pada Rabbku agar ditambah. Fazadani 3 hissiyat min hissiyati rabbi, maka ditambahlah untukku 3 cidukan tangan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tidak bisa lagi diukur dengan ukuran hitungan angka. Karena kita tidak tahu kaifiahnya, tidak tahu zatnya, dan itu adalah perkara yang gaib. Maka berharaplah, jangan putus asa. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam jannah bighairi hisabin wala azab. Ketika kita berdoa, disunahkan untuk meminta yang paling tinggi. Ketika meminta surga, disunahkan untuk meminta firdaus. Siapa yang meminta surga, mintalah surga firdaus, karena itu adalah yang paling tingginya. Maka jangan sebaliknya, jangan berkata seperti orang-orang yang mengkiaskan meminta kepada Allah dengan meminta kepada manusia. Kias batil. Mengapa kias batil? Bagaimana mengkiaskan Allah yang maha kaya dengan makhluk yang tidak punya apa-apa? Bagaimana mengkiaskan Allah yang arhamar rahimin, yang maha penyayang, dengan manusia yang kadang pelit? Bagaimana mungkin mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang sangat berbeda? Maka jangan dikiaskan Allah dengan makhluk. Jangan berkata, kamu kalau minta jangan tinggi-tinggi, sedikit aja. Ya Allah, masukkan aku dalam surga yang paling belakang, gak apa-apa. Salah doa seperti itu. Apalagi doa yang tidak meminta. Ya Allah, kalau engkau masukkan ke surga yang gak apa-apa, ke neraka ya aku sedih. Hanya itu saja. Aku gak kuat di neraka, tapi aku gak pantas di surga. Kamu minta apa gak minta? Minta. Siapa yang yas'alul jannah, fal yas'alul firdaus, fa innahu a'laha. Siapa yang meminta surga, mintalah surga firdaus, karena itu yang paling tingginya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ketika meminta-minta yang paling tinggi, yaitu masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Asad'una alfan. Siapa itu? 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Karena namanya meminta, pasti ada usaha. Orang kalau meminta, harus berusaha. Ya Allah, aku ingin selamat. Berusahalah untuk selamat. Ya Allah, aku ingin mendapatkan darimu pahala. Ya berusahalah untuk beramal saleh. Taib, kalau kita meminta masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, bagaimana usahanya? Usahanya berupayalah menjadi seperti mereka yang digambarkan oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam kitab-kitab sahih, Rasulullah SAW menyatakan tentang dari umatku ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Rasulullah SAW berdiri masuk ke rumahnya. Para sahabat bertanya-tanya, kira-kira siapa orang yang berbahagia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berdiskusi mereka, mungkin yang begini, mungkin yang begitu. Karena mereka tahu dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang masuk surga pasti karena amal. Makanya mereka bahas amalannya. Mungkin mereka yang beribadah terus sejak kecilnya, sedangkan kita pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Atau mungkin orang yang begini, orang yang begitu. Sambil Rasulullah SAW keluar, ya Rasulullah, kami membicarakan 70 ribu orang tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Dan apa amalan mereka? Nabi menjawab, humul ladina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah, dijampi. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah menganggap sial pada sesuatu apapun. Angka atau hari atau bulan atau apapun atau tempat tertentu. Wala yaktawun, dan tidak memakai pengobatan dengan kay, besi panas yang menganga. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mereka inilah yang dikatakan 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Siapa diantaranya? Ukasha bin Mihsan. Ukasha ibn Mihsan. Kok bisa tahu namanya ada di dalam 70 ribu orang itu? Karena dia ketika Nabi menyampaikan hadis ini berkata, ya Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Nabi menyatakan, anta minhum, engkau termasuk diantaranya. Ternyata Ukasha ibn Mihsan adalah seorang mukmin yang saleh, yang selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai terbunuh syahid radhiyallahu taala anhu wa arbahu. Yani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haddatsa ashabahu annahu yadkhul min hadhihi al-umma 70 alfan min ghairi hisabin wala adab. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya adanya 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wadakhul alaihi salatu wassalam manzilahu faqadu faqala ba'duhum hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian masuk dan para sahabat berdiskusi, berbicara. Sebagian mereka berkata mungkin yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah. Yang lain berkata, hum abna'una, bahkan bukan kita, tapi nanti anak-anak kita. Karena mereka sejak lahir, dewasa, di atas sunnah, dan selalu beribadah pada Allah. Ma waqaw fi syirk, mereka tidak pernah mengalami kesyirikan. Qalu kaza wa kaza, mereka berkata begini dan begitu. Kullu wahidin yufassir hasba ma yafham, masing-masing menafsirkan dengan apa yang mereka pahami, karena mereka sudah berkeyakinan tidak mungkin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, kecuali ada amalan yang istimewa. Ini barakallahu fikum. Tidak mungkin ada orang yang masuk surga tiba-tiba tanpa ada sebab amalan yang saleh. Maka yang dibicarakan oleh para sahabat, apa amalan mereka dan siapa mereka. Fakharaja Rasulullah SAW. Maka Nabi pun keluar alaihi salatu wassalam dalam keadaan mereka sedang berbicara. Fasa'alahum. Qalu, mereka menjawab, haddatsana bihadzal hadits, aradu an yubayyin lahum ma'nahu. Maka Nabi SAW menjelaskan hadisnya dan ingin menerangkan pada mereka bahwa yang dimaksud dari 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah, dijampi, walaupun dengan ruqyah syar'iyah. Sebab kalau memakai ruqyah-ruqyah bid'iyah, pakai kata-kata yang tidak dipaham, atau pakai ucapan-ucapan yang tidak dikenal, maka itu bukan hanya makruh, tetapi itu adalah haram, bahkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Tetapi yang dimaksud adalah jampi-jampi yang syar'i, boleh meruqyah, tetapi tidak boleh meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, yang kedua, tidak bertatayyur, tidak menganggap sial pada satu perkara. Tidak berkata kalau angka 13 berarti sial, atau bulan Safar berarti sial, atau hari Kamis berarti sial, ila akhir. Walayak tawun, dan tidak memakai pengobatan dengan kay, karena mereka selalu bertawakal pada Rabbnya. Watawakul ma'anna ruqyah jaizah. Tawakul barakallahu fikum adalah menggantungkan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ruqyah boleh. Meruqyah boleh. Meminta diruqyah boleh. Tetapi meminta diruqyah makruh, sebaiknya jangan. Tetapi kalau yang minta diruqyah, gak apa-apa, gak dosa. Sama dengan memakai pengobatan dengan kay. Rasulullah SAW sudah menyatakan akhirud dawa al-kay. Pengobatan terakhir adalah kay. Besi panas ada yang lurus begini. Ada yang berbentuk setengah lingkaran. Ada yang berbagai macam bentuk. Ada yang untuk dijidat sini. Itu yang stroke lidahnya menjulur keluar gak bisa menarik kembali. Begitu dirukyah di satu tempat langsung masuk lidahnya. Syarafnya bekerja semua. Itu cara pengobatan terakhir, akhirud dawa. Berarti boleh, sesungguhnya dia boleh, tetapi sebaiknya jangan. Berarti apa hukumnya? Makruh. Demikian pula tatayur kalau belum ambaka auradak. Kalau belum membawa kamu berangkat atau membawa kamu berhenti. Kalau sudah membawa kamu berangkat atau membawa kamu berhenti, berarti engkau sudah jatuh dalam dosa. Misalnya, ketika kamu dapat hotel nomor 13. Aduh, 13. Hatinya gelisah. Berarti ada tatayur pada dirimu. Tetapi belum dosa. Belum. Kapan dosanya? Kalau sampai dia berkata, saya minta kamar lain ajalah. Dosa. Kalau kamu mengatakan, membalasnya, tidak. Aku tetap di sini. Aku yakin gak ada apa-apa. Dibantah sendiri, maka belum dosa. Apa yang ada di pikiranmu, kegelisahan dalam hatimu, tidak menjadi dosa selama ma'amboka auradat. Selama tidak membawa kamu gak jadi, dan gak menjadikan kamu berangkat. Wah, ini hari baik, berangkat. Dosa. Oh, ini hari jelek, gak jadi. Maka dosa. Tetapi kalau terpikir, tapi dia lawan, maka itu tidak dosa. Ikhwan Ibn A'azamullah, berarti orang-orang yang di dalam 70 ribu orang ini, yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, adalah orang-orang yang dalam keadaan penuh tawakal. Tawakal Allah, walaupun angka 13, jangan pedulikan. Tawakal Allah, walaupun ini hari di bulan Safar, walaupun ini adalah hari Kamis, walaupun ini adalah hari ini, hari itu, ini Jumat Kliwon, gak ada urusannya. Tawakal Allah. Berarti orang-orang ini digambarkan betapa tawakalnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas, timbangan. Artinya ada orang-orang yang tanpa dihisab. Orang-orang yang tanpa dihisab dan tanpa diadab masuk surga. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, keistimewaan para 70 ribu orang ini. Yang dikatakan wujuhuhum kal qamari laylatal badri. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Yani yatrukunahu raja hadha thawab. Berarti siapa yang ingin mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam golongan 70 ribu orang tadi, tinggalkan yang haram, bahkan yang makruh sekalipun, tinggalkan. Ar-ruqyah laysat muharramah, ruqyah tidak haram. Ar-ruqyah syar'iyyah laha syurutuha. Ruqyah syar'iyyah itu ada syarat-syaratnya. Fahum la yastarqun, tetapi mereka 70 ribu orang ini tidak pernah meminta diruqyah. Ikhwan fillah, azakumullah, ruqyah ada syarat-syaratnya, di antaranya harus dengan kata-kata yang dipaham, yang di dalam disebut di dalam Quran atau Sunnah. Tidak dengan kata-kata yang tidak dipaham. Abrakadabra, apa itu artinya? Atau bim salabim, apa artinya? Kalimat-kalimat itu kalimat yang tidak dipaham. Atau komat kamit dengan kalimat yang tidak jelas. Enggak boleh. Yang kalimat yang jelas. Seperti meruqyah dengan ayat kursi. Meruqyah dengan al-fatihah. Itu boleh. Tetapi kalau meminta diruqyah lain. Mengapa lain? Karena berarti engkau cenderung pada orang lain. Bukankah kamu bisa baca sendiri? Loh, tapi dia lebih soleh. Kenapa kamu enggak jadi soleh? Seperti dia atau lebih. Disitulah perbedaannya. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang mulia dan tinggi yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, adalah orang-orang yang penuh tawakal pada Allah, maka mereka tidak meminta diruqyah. Lianna indahum tawakkul, karena mereka punya tawakal. La yaktawun, demikian pula tidak memakai kai, pengobatan dengan besi panas. Aliktiwa indal hajah jaiz, walaupun hukumnya pengobatan dengan kai kalau dibutuhkan tidak mengapa. Lakin yatrukunahu raja'a hadas tawab, tetapi mereka meninggalkannya karena berharap pahala tadi, balasan yang istimewa tadi. Fayujazihimullahu tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah anhum yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab, maka mereka mendapatkan dari Allah balasan yang sangat tinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nasallahu ta'ala an yaj'alana minhum, amin. Wal mizan lahu kiffatan, kembali pada pembahasan mizan, timbangan memiliki kiffatan. Kama warada fil hadis, jadi salah satu bentuk timbangan adalah timbangan yang memiliki dua tangan. Au kiffah. Satu kiffah lembaran-lembaran catatan kebaikan, kiffah yang lain lembaran-lembaran catatan kejelekan. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, rajulun ya'ti yawmal qiyamah wa lahu dhunubun. Sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan, yaitu hadis bitaqah, seseorang yang membawa dosa mala'at sijillat, memenuhi catatannya sampai 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin muddal basar, masing-masing lembaran sejauh mata memandang. Tis'atan wa tis'una sijillat, kulluha mali'atun bil azam, semuanya penuh dengan catatan dosa, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Fayaqulullah, Allah berkata kepadanya, hal tunkir syai'an min hadha, apakah engkau mengingkari sedikit dari sesuatu ini? Fayaqulu la ya rabbi, orang itu menjawab, tidak wahai Rabbku, aku tidak mengingkari sedikit pun. Fayaqulu hal laka udrun, apakah engkau punya alasan atau engkau punya kebaikan? Orang itu menyatakan, la ya rabb, tidak la ya rabb. Hal laka hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Fayaskut, orang itu diam, tidak berbicara. Fayaqulullahu bala laka indana hasanah, bahkan engkau memiliki di sisiku kebaikan. Fatukhrij lahu bitaqatan fihi syahadat la ilaha illallah, maka dikeluarkanlah sebuah catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Qala anna tasna hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat, orang tadi berkata, apa bandingnya bisa berbuat apa kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa? Qala innaka la tudlam, dijawab, engkau tidak akan didolimi. Fatudail bitaqah, maka diletakkanlah catatan kecil tadi, fi kifah, satu kifah. Watudu'u sijillas fil kifatil ukhra, sedangkan catatan dosanya di kifah yang lain. Fatarajjah la ilaha illallah, ternyata yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Yang ini la ilaha illallah, yang ini dosa-dosa. 99 lembar catatan dosa, masing-masing lembarannya sejauh mata memandang. Ternyata ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, thaqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat, catatan kecil tadi berat dan catatan dosa tadi ringan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan juga oleh Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud. Imam Ahmad dan Tirmizi dalam kitabul Iman. Dan juga Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa timbangan tersebut ada dua kifah. Satu kifah diletakkan catatan kebaikan, satu kifah diletakkan catatan dosa. Yang tentunya sebagaimana kita katakan pada semua hal-hal gaib, kita tidak tahu seperti apa. Dan gak perlu tanya kayak apa, Allah Maha Kuasa dan Maha Bisa. Gak perlu menebak-nebak, oh mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. La yaskul ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang bisa mengimbangi beratnya kalimat la ilaha illallah. Maka siapa yang tauhidnya lurus, kalimat la ilaha illallahnya benar dan diyakini dengan benar, niscaya diletakkan langit dan bumi pun akan tetap lebih berat la ilaha illallah. La wudi'ati samawati sab'u wa man fihinna ghayrullah wal arduna sab'u fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la malat fihinna la ilaha illallah. Kalau 7 langit dan 7 bumi di satu kiffah dan la ilaha illallah di kiffah yang lainnya, akan lebih berat la ilaha illallah. Hadihi liman yaquluha mukhlisa. Ini adalah bagi mereka yang mengucapkannya dengan ikhlas, dengan benar dan sungguh-sungguh, dengan yakin dari hatinya. Wa qad ya'ti insanun bidhunubin duna hadza fakathirun fayasha Allah an yudkhiluhu an-nar. Ada orang yang dosanya mungkin lebih sedikit dari orang ini, tetapi dengan kehendak Allah dia masuk neraka. Padahal punya la ilaha illallah. Sudah pernah kita sampaikan jawabannya. Karena setiap satu orang dengan orang lainnya berbeda timbangannya, tidak sama. Ada yang berat, ada yang lebih berat, ada yang sangat berat, ada yang paling berat, ada yang ringan, ada yang lebih ringan, ada yang paling ringan, ada yang la syaikh, enggak ada nilainya sama sekali. Sehingga Allah Ta'ala ayyuwafiqana ila ma yardha wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.